على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebagian orang mengatakan adalah hari 10 Muharram, artinya hari Asyura, yang dimana di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihissalam. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Allah menyelamatkan Nabi kita Nuh alaihissalam juga pada tanggal 10 Asyura. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, maka Rasulullah mengatakan yukaffiru sanatu madiyah, puasa satu hari bisa menghapuskan dosa satu tahun. Subhanallah. Maha pengampun, maha pengasih, maha rahmah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, seandainya aku masih hidup fi amil muqbil, insyaallah, jika aku masih hidup di tahun yang akan datang insyaallah, la asumanna tasi', aku akan berpuasa di hari yang ke-9 juga, 9 dan 10 Muharram, dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi yang mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Sehingga Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 9 menyelisihi perbuatan mereka. Maka para ulama mengatakan boleh pula kita puasa tanggal 10 dan tanggal 11, karena makna menyelisihi tetap ada. Menyelisihi Yahudi tidak puasa satu hari saja. Maka ketika besok hari bagi yang ingin berpuasa pun tetap dikatakan sunnah. Apalagi sebagian berpendapat bahwa besok adalah tanggal 10 Asyura. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan dalam menetapkan awal bulan Muharram. Tetapi yang mulai berpuasa dari Senin, Rabu dan Selasa, atau Senin, Selasa dan Rabu, maka itu afdal. Yang berpuasa Rabu, Selasa dan Rabu, maka itu boleh. Yang berpuasa Rabu karena berkeyakinan Rabu tanggal 10, maka itu pun boleh. Semuanya adalah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam buku Da'u wa Dawa, penyakit dan obat. penyakit apa saja bisa diobati dengan obat yang akan kita bicarakan. Penyakit fisik, penyakit jantung, apalagi penyakit iman, penyakit ruh, penyakit maksiat, lemahnya hati, obatnya akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang telah kita lewati, pertemuan yang pertama kita menyebutkan bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jahilahu man jahil wa alimahu man alim. Kata Rasulullah SAW, semua penyakit pasti ada obat. Tahulah orang yang tahu, tidak tahulah orang yang tidak tahu. Kalau ada sekarang penyakit yang belum ada obatnya, bukan dikarenakan tidak ada obat, tapi belum ditemukan obat. Kemudian telah kita bahas juga, obat yang pertama kali adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran menjadi obat? Karena Allah mengatakan nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan di dalam Al-Quran itu syifaun, obat, penawar. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran merupakan obat, Allah telah mengatakan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, para sahabat pernah berobat dan mengobati orang dengan Quran dan ruqyah. Ketika dibacakan Quran, bari'a bi'iznillah, dengan izin Allah langsung sembuh. Dalil Quran ada, dalil hadis ada, langsung dipraktekkan sahabat dan sembuh. Kemudian berkata penulis yang telah kita baca juga, walakin hahuna amrun yanbagi tafattun lahu, akan tetapi ada sebuah perkara yang harus diperhatikan. Al-Quran obat, zikir obat, doa obat, ruqyah obat. Semua obat-obat ini pada hakikatnya dia adalah obat yang bermanfaat, tapi tergantung objek yang diobati, tergantung orang yang mengobati. Obatnya tetap obat, tapi siapa yang diobati? Siapa yang mengobati? Kata dia di sini, karena yang diobati harus menerima obat. Al-Quran obat, tapi kita mengobati kepada orang yang tidak pernah membuka hatinya dengan Quran, menutup dirinya dengan Quran, bahkan iyadubillah tidak percaya dengan Quran. Bagaimana Al-Quran mau mengobatinya? Wa quwwatul fa'il wa himmatul fa'il wa ta'thir, juga tergantung bagaimana kekuatan dan semangat keyakinan orang yang mengobati. Karena Al-Quran akan berpengaruh, karena dia obat, bagaimana orang yang mengobati, tergantung dokternya. Ketika tidak tercapai kesembuhan, atau ketika terlambat kesembuhan menyembuhkan dengan Quran, ini bisa jadi disebabkan lemahnya orang yang mengobati, atau yang diobati tidak menerima Quran. Sama seperti obat-obat umumnya, sama seperti obat-obat kimiawi, obat tetap obat, tetapi orang yang diberikan obat ketika tubuhnya tidak bisa menerima obat tadi, maka tidak akan berpengaruh obat. Obat tetap obat, tapi kalau yang memberikan dosis bukan ahli, bisa jadi kebanyakan, malah jadi overdosis. Bisa jadi kesedikitan, gak pengaruh obatnya. Apakah kita katakan salah obat? Tidak, yang ngobatin. Al-Quran obat, siapa yang ngobatin? Siapa yang diobatin? Kalau seandainya yang diobatin sudah menerima, membuka dirinya, bahkan yakin, yang mengobatin juga luar biasa, yakin, tahu cara mengobatin dengan Quran, yang dibacakan Quran, tapi belum sembuh juga, Maka kata Ibnu Qayyim, kemungkinan ada penghalang, pantangan yang dilakukan. Orang yang diobatin sudah minta, obatin saya dok, kenapa? Sakit paru-paru. Diobatin sama dokter, dikasih obat. Dokternya ngasih obat, ngasih resep sesuai penyakit. Dosisnya sesuai penyakit. Tapi dokter ngasih pantangan, kalau bisa jangan ngerokok ya pak. Si pasien bilang, insya Allah. Dia makan obatnya, dia pergi dokter yang ahli, dikasih dosis yang sama, yang dosis yang pas. Tapi melakukan pantangan, tetap ngerokok. Kira-kira sembuh gak penyakit paru-parunya pak? Salah dokter, salah obat, atau salah yang diobatin? Seperti itulah Quran. Quran akan berpengaruh ketika yang diobati pun tidak melakukan penghalang-penghalang Quran mengobati. Kemudian di sini dikatakan, Quran tadi, zikir tadi, doa tadi, ruqyah tadi. Mengapa setiap ruqyah ada orang satu diruqyah dengan satu ayat sudah luar biasa efeknya. Ada orang satu diruqyah pakai satu ayat, belum. Dua ayat, belum. Satu juz, belum. Apa yang mempengaruhi? Yang diobati, yang melakukan pengobatan, atau penghalang-penghalang pengobatan. Jangan kita katakan Qur'annya tidak manjur, tidak. Qur'an tetap obat. Tapi tergantung siapa yang mengobati dan siapa yang diobati. Kata Ibnu Qayyim di sini, obat ini, obat Qur'an ini bukan hanya penyakit fisikis. Dikatakan di sini, wahada 'am, ini seluruhnya umum. Bisa masuk di dalamnya penyakit fisik. Bisa masuk di dalamnya penyakit ruh. Bisa masuk dalamnya penyakit batin. Bisa masuk dalamnya penyakit psikologis. Semua bisa diobati dengan Quran. Karena Allah katakan, nunazzilu minal Quran syifa'un. Kami turunkan dari Al-Quran itu obat. Tidak disebutkan obat dari apa. Ketika disembunyikan objeknya, obat dari apa? Berarti dia bermanfaat buat seluruh penyakit. Kalau Allah katakan nunazzilu, kami turunkan Quran obat bagi orang berpenyakit jiwa, berarti khusus penyakit jiwa. Tapi tidak. Dalam ayat dikatakan kami turunkan Quran sebagai obat. Tidak disebutkan penyakit apa. Maka maknanya seluruh penyakit bisa diobati dengan Quran. Kerisauan, waswas. Ini waswas penyakit. Udah ambil wudu, kamar mandi, keluar baru 3 langkah, kayaknya ana batal. Masuk lagi kamar mandi, imam udah komat, wudu lagi. Keluar, kayaknya ana batal. Imam udah 1 rakaat. Akhirnya masuk kamar mandi lagi, wudu lagi, ulang lagi. Imam assalamualaikum, assalamualaikum, baru dia masuk masjid. Allahu Akbar. Kenapa? Was-was. Obatnya? Al-Quran. Was-was tidak diikuti tapi diobati. Was-was itu termasuk yuwaswisu fi sudurinnas. Minta perlindungan kepada Allah dari penyakit was-was. Penyakit bukan was-was, penyakit. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan kadzalika doa. Seperti itu pulalah berdoa. Masuk dalam obat yang kedua. Obat yang pertama tadi apa? Quran. Masuk obat yang kedua. Kadzalika doa. Seperti itulah juga doa. Doa bisa menghilangkan segala penyakit dan bisa menghilangkan segala masalah. Tanpa terkecuali. Min fa'innahu min aqwal asbabi fi daf'il maqru wa husul matlub, karena dia sebab yang paling kuat untuk menolak segala sesuatu yang tidak disukai dan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Doa sebab yang paling kuat. Walakin qad yakhtalifu atharu an, akan tetapi pengaruh doa berbeda-beda. Tidak semua orang doa pengaruhnya sama. Kenapa? Imma li dha'fi fi nafsi. Bisa jadi dikarenakan lemahnya doa. Kenapa doa itu lemah? Bi an yakuna du'a la yuhibbullah. Bisa jadi doanya mengandung sesuatu yang Allah tidak cintai. Lima fi min adwan, di dalam doanya ada permusuhan, ada kezaliman. Ini doanya lemah. Atau li dha'fi qalbi wa adam iqbali 'ala Allah. Atau dikarenakan lemahnya hati yang berdoa, tidak fokus tunduk khusyuk kepada Allah. Doa tapi enggak mengerti doanya. Doa tapi tidak dibarengi dengan harapan yang kuat di hati. Ini akan mempengaruhi istijabah doa. Kemudian dikatakan di sini, atau tidak tepat waktunya, fayakunu manzila qaus, maka doa seperti ini bagaikan panah yang lemah. Panah kalau busurnya lemah, walaupun orang yang jago yang manah tidak akan kena pada tujuan. Karena doa, karena panahnya lemah. Walaupun orang yang ahli yang manah, karena panahnya lemah tidak akan kena tujuan. Seperti itu doa. Dikatakan di sini, fa inna sahma yakhruju minhum khurujan dha'ifan, karena anak panah akan keluar dengan keluar yang lemah. Atau bisa jadi doa tadi pengaruhnya tidak kuat dikarenakan mani' minal ijabah, ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Doanya sudah doa yang kebenaran, isi doanya benar. Minta doanya juga khusyuk sampai nangis. Bahkan ketika doanya di waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir, tapi tetap tidak dikabulkan. Kata Ibnu Qayyim di sini, bisa jadi dia melakukan pembatal dan penghalang doa dikabulkan. Apa itu penghalang-penghalang doa dikabulkan? Min aklil haram, makan makanan yang haram. Ranadz dzunub ala qalbi, kotoran kotoran dosa di dalam hati. Dosa mempengaruhi doa mustajab atau tidak. Kalau mulutnya jarang berzikir kepada Allah, mulutnya sering berdusta, sering mencaci, sering mengadu domba, memfitnah, mulutnya banyak dosa. Ketika doa kepada Allah, berbeda dengan mulut yang sering berzikir, baca Quran, selalu mengucapkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, beda. Walaupun sama-sama doa, tapi pengaruhnya beda. Atau penghalang doa, isti'la'u ghaflah wa syahwatu wa lahwi ghalabatuhu 'alaiha, qalbatuhu 'alaiha. Atau hati yang dipenuhi dengan kelalaian, dikuasai dengan syahwat, hatinya enggak bisa khusyuk, hatinya dikuasai dengan hawa nafsu, bahkan ghalabatu 'alaiha, hawa nafsunya, dosanya mendominasi di dalam hatinya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam hadis mustadrak Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin doa dikabulkan. Dari sini dipahami kalau ada orang doa tapi enggak yakin doanya dikabulkan, maka doanya sesuai dengan sangkaannya. Kalau dia sendiri sudah enggak yakin, enggak optimis, enggak percaya, hasil doa seperti sangkaan. Tapi kalau dia yakin, optimis, Allah Maha mendengar, Allah Maha pengampun, sekotor apapun hamba kalau dia menangis dan meminta kepada Allah, Allah pasti berikan. Apalagi hambanya mukmin, hamba yang bertakwa, hamba yang mau mendekatkan diri pada Allah, pasti Allah berikan. Fir'aun saja hamba yang atau makhluk yang paling keji, makhluk yang paling sombong, makhluk yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Allah berikan dia harta, Allah berikan dia istri, Allah berikan dia kerajaan, Allah berikan apa yang dia inginkan dari dunia. Apalagi orang beriman, ketika minta kepada Allah, tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan doa seorang mukmin. Maka kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ini modal pertama orang berdoa. Berdoalah kepada Allah dan yakin pasti Allah kabulkan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita akan masuk pembahasan yang baru, doaul ghafil, doa orang-orang yang lalai. Doa yang sebab-sebab doa atau penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Wa'lamu annallaha la yaqbal du'a min qalbi ghafin lahin. Fahada dawa nafi'un muzilu lidda' walakin ghaflatil qalbi min anillahi tubtilu quwwatah. Wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatah wa yudha'ifuha. Berkata rahimah wa ta'ala, berkata penulis Ibnu Qayyim, ketahuilah saudaraku kaum muslimin, sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang ghafil, hati yang lalai, lahin, hati yang sia-sia, lahwi, seperti bermain-main. Allah enggak bakalan mengabulkan doa yang seperti bermain-main. Ada yang doa, yang satu teriak amin, ditanya sama dia doa apa tadi, enggak tahu ana juga, yang penting amin aja. Lahi, main-main. Kenapa? Dia sendiri enggak konsen, enggak mau, enggak tahu apa yang dia minta. Bagaimana mau dikabulkan sementara dia sendiri enggak tahu apa yang dia minta? Ini namanya ghafil lahin. Fahadad dawa, obat ini berdoa, nafi', sangat bermanfaat dan bisa menghilangkan seluruh penyakit. Akan tetapi, kelalaian hati dari Allah akan menghilangkan kekuatan doa. Begitu juga, makan yang haram akan menjadikan dan menghilangkan kekuatan doa atau melemahkan doa. Kalau tidak batal sama sekali, hilang kekuatan doa, bisa jadi doa tadi lemah dikarenakan makan yang haram. Mana dalilnya? Hadis. Dia sebutkan di sini. Kama fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ya ayuhan nas innallaha tayyib la yaqbal illa tayyiba wa innallaha amara almu'minina bima amara bihi mursalin fa qala Allah Ta'ala ya ayuhar rusul qulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna 'alim. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara rajul yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amu haramun wa malbasu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian penulis membawakan dalil bahwa makan yang haram, hati yang lalai, yang dipenuhi dengan dosa, itu akan terhalang doanya sehingga doanya mustajabah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yakbalu ila tayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Tidak terima sedekah kecuali sedekah yang baik. Tidak terima solat kecuali solat yang baik. Tidak terima haji kecuali haji yang baik. Tidak terima amal kecuali amal yang baik. Inna Allah la yakbal illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi mursalin. Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Kemudian Allah berfirman dalam surat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik, ma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rizkikan. Dua ayat ini menunjukkan Allah memerintahkan kita makan yang baik. Baik dikatakan baik jika terpenuhi dua ketentuan. Yang pertama, baik zatnya, enggak merusak, enggak bikin penyakit, enggak bikin kanker, enggak bikin membunuh diri. Ini baik zat. Allah katakan, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Kalau bikin penyakit, bikin kanker, bahkan bisa menjadikan kematian, itu enggak baik. Baik yang kedua, baik cara mendapatkannya. Halalan thayyibah. Ini yang dikatakan makanan yang halal dan yang baik. Allah memerintahkan para Rasul, wahai Rasul, makanlah yang baik-baik. Wa'malu salihan, dan beramal solehlah. Kalau Rasul diperintahkan, habis makan yang baik, beramal soleh. Makan kita, kehidupan kita, cari uang kita, tujuannya agar bisa beramal soleh. Kulu min thayyibati wa'malu salihan. Dapat duit kita, kesehatan kita, untuk bisa beramal soleh. Ini orang beriman. Wa innama bima ta'amaluna alim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik terhadap apa yang kami rizkikan padamu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, menceritakan seorang laki-laki dalam perjalanan jauh, yang rambutnya berantakan, tubuhnya atau pakaiannya pun terlihat kotor. Lalu laki-laki ini mengadah tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia minta sama Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu Rasulullah katakan, akan tetapi makanannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan dengan yang haram, bagaimana doanya mau dikabulkan? Rasulullah SAW mencontohkan dengan seorang laki-laki, diakibatkan makan yang tidak halal. Kata Rasulullah SAW, ada seorang dalam safar. Safar pertama. Safar termasuk dikabulkannya doa. Rasulullah mengatakan tiga kelompok yang tidak akan tertolak doanya. Salah satunya al-musafir, orang dalam perjalanan jauh. Maka kalau kita dalam perjalanan, banyak-banyak doa. Perjalanan mana saja, luar kota, perjalanan kerja, perjalanan ibadah, umroh, haji, banyak-banyak doa. Orang ini, kata Rasulullah SAW, safar. As'asa akbaro yamuddu yadah. Kemudian as'asa akbar, berpenampilan kusam, menunjukkan dia sedang kesulitan. Rambutnya berantakan, pakaiannya kusam, menunjukkan dia sedang mendapatkan masalah. Dua, orang yang dalam kepepet, itu juga sebab dikabulkan sudah doa. Dua faktor terkabulkan doa bagi dia. Yamuddu yadai ila sama. Kemudian orang ini mengangkat, mengadah tangannya ke langit. Mengangkat tangan ke langit, faktor terkabulkannya doa. Bahkan dalam hadis, Allah malu ketika hambanya mengangkat tangan lalu Allah tidak memberikan permintaan. Tiga, faktor mendapatkan mustajab. Yang keempat, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia menyebutkan nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini juga faktor bisa mengabulkan doa. Pada orang ini ada empat, agar doa bisa terkabulkan, empatnya terpenuhi oleh dia. Dia safar, dia dalam kesulitan, dia mengangkat tangan, dia minta langsung kepada Allah. Tapi kata Rasulullah, makanannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan dengan yang haram, bagaimana doanya mau dikabulkan? Subhanallah. Bahayanya makan yang haram, sedikit tapi mempengaruhi doa. Kalau bapak atau orang tua doanya tidak dikabulkan, ketika dia doa, ya Allah jadikan anakku anak yang saleh, sementara dia makan yang haram, tidak terkabulkan doanya, anaknya menjadi anak yang saleh. Ketika dia katakan, ya Allah sembuhkan penyakitku, sementara dia dikenyangkan dengan yang haram, pakaiannya dengan pakaian yang haram, tubuhnya dipenuhi dengan yang haram, tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia melakukan faktor-faktor yang doa bisa dikabulkan. Dia mengangkat tangan, dia menangis, dia merintih, dia mengulang doa. Wa mat'amu haramun wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajab lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Para jamaah, ini merupakan pelajaran penting, bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak, banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan sebuah kisah diriwayatkan dari Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab Zuhud, punya ayahnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, menceritakan bahwa Bani Israel tertimpa bala, tertimpa musibah. Fa kharaju makhrajan, kemudian mereka semuanya keluar ke lapangan. Fa ahallahu azza wa jalla ila nabihim an akhbarahum, kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya agar mengabarkan kepada mereka, kepada Bani Israel, annakum tukhrijuna ila sa'id bi abdanin najasah wa tarfa'una ilayya aqfan safaqtum biha dima wa mala'tum biha buyutakum minal haram al'an hina ishtadda ghadabi 'alaykum wa lan tazdadu minna illa bu'da. Kata Imam Ahmad, suatu hari Bani Israel ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka keluar ke lapangan. Lalu Allah mewahyukan kepada nabi mereka agar mengabarkan kepada Bani Israel bahwa kalian Bani Israel keluar ke lapangan yang luas minta kepada Allah dalam keadaan badan yang dipenuhi dengan najis. Kalian mengangkat tangan-tangan kalian yang dengan tangan kalian kalian menumpahkan darah-darah. Yang kalian mala'tum biha buyutakum, bahkan kalian penuhi rumah-rumah kalian dengan perkara yang haram. Sekarang ketika Allah murka kepada kalian, kalian minta kepada Allah, walan tasdadu minni illa bu'da, maka tidakkan kalian dapati tambahan dari Allah kecuali kejauhan, tambah jauh. Sebab mereka melakukan makan yang haram, bajunya najis, mereka menumpahkan darah dengan tangan-tangan mereka. Mala'tum biha buyutakum, bahkan kalian mala'tum biha buyutakum minal haram, bahkan kalian Bani Israel memenuhi rumah-rumah kalian dengan yang haram, maka Allah tidak memenuhi dan Allah tidak mengabulkan doa mereka. Berkata Abu Dzar, yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi minat ta'am minal milh. Doa itu akan terkabulkan dengan berlaku baik sebagaimana makanan akan menjadi lezat ketika diberikan garam. Maka doa dikabulkan sesuai dengan amalan sehari-hari. Kita kembali bahwa doa itu obat. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati dengan doa. Tidak ada masalah yang tidak bisa dihilangkan dengan doa. Semua bisa dihadapi dengan doa. Tapi pengaruh doa bertingkat-tingkat sesuai dengan orang yang berdoa. Bisa jadi doanya lemah karena doanya mengandung kezaliman. Bisa jadi yang berdoa lemah karena tidak yakin. Bisa jadi ada penghalang-penghalang doa tidak dikabulkan. Tapi pada hakikatnya doa pasti mustajab. Berkata di sini Ibnu Qayyim berikutnya, ad-du'a min anfa'il adwiyah wa huwa aduwil bala yadfa'uhu wa yu'alijuhu wa yamna' nuzulah wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazal wa huwa silahul mu'min kama rawah Hakim fi sahih min hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min imaduddin nurus samawati wal ard. Berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, doa adalah obat yang paling bermanfaat. Bahkan dia, doa itu adalah lawan daripada bala. Doa akan menolak bala. Doa juga akan menghilangkan bala. Doa bahkan bisa menahan turunnya bala. Bahkan doa bisa mengangkat ketika bala itu telah turun. Atau doa bisa meringankan bala ketika bala telah turun. Maka doa bagaikan senjata mukmin. Doa dikatakan di sini lawan dari bala. Kalau bala belum turun, kita berdoa, maka bisa jadi bala tadi terhilangkan. Atau bisa jadi bala tadi sudah turun, lalu kita berdoa maka bala akan diangkat. Atau bala sudah turun, ujian sudah turun, penyakit sudah turun, kita berdoa penyakit tetap ada, ujian tetap ada. Yukhaffifah, doa meringankan. Yang tadinya balanya berat, lebih berat, tapi dengan doa meringankannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayatkan Imam Hakim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu senjata orang beriman. Imaduddin, tiang agama, nurus samawati wal ardh, doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Maka ketika seorang mukmin doanya sudah tidak mustajab, dia bagaikan seorang pasukan yang tidak punya senjata. Kapan doa enggak mustajab? Ketika ada penghalang. Doa itu bagaikan senjata. Senjata itu tergantung yang menggunakan. Kalau saya kasih senjata AK-47 kepada anak kecil, lalu dia menggunakannya, bisakah dia menggunakan? Tidak. Ketika dia tidak bisa menggunakan, apakah kita katakan senjata yang salah? Bukan. Yang menggunakan tidak pintar. Atau kita contohkan lagi, doa itu adalah senjata. Diberikan senjata pedang. Pedang diberikan kepada orang yang paling pintar main pedang, tapi untuk menghabisi baja tank. Kira-kira bermanfaat tidak pedang ini? Tidak. Karena yang akan dihabisi lebih kuat. Seperti itu doa. Ketika permintaannya lebih besar, ketika permintaannya lebih sulit, maka harus menggunakan senjata yang lebih ampuh. Yang menggunakan pun harus lebih canggih. Tidak akan mungkin senjata yang kecil bisa mengalahkan musuh yang besar. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Tapi orang yang pandai kapan bisa menggunakan senjata dan bisa melihat musuh dan bisa menggunakan senjata sesuai musuh, pasti dia akan menang. Maka Rasul mengatakan, ad-du'a silahul mu'min, doa itu adalah senjata orang beriman. Dia sudah berdoa, sudah menggunakan senjata, tapi ada penghalang-penghalang dari dia menggunakan senjata, senjatanya tidak akan efektif. Berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahutaala, walahu ma'al bala salasu maqamat. Doa, antara doa dan bala itu ada tiga keadaan. Antara doa dan bala itu ada tiga keadaan. An yakuna aqwa min bala fayadfa'u. Yang pertama, doa tadi lebih kuat daripada ujian dan bala, maka doa akan menghilangkan ujian dan bala. Yang kedua, an yakuna ad'af minal bala wa yaqwi 'alai bala fa yusabu bil 'abd walakin qad yukhaffafu wa in kana dha'ifan. Yang kedua, doa tadi lebih lemah daripada bala. Ujiannya, balanya, musibahnya lebih besar daripada doanya. Maka musibah tadi akan lebih kuat untuk dia dan akan mengenai hamba tadi. Tetapi doanya hanya bisa meringankan, tapi tetap kena karena bala lebih besar, doa lebih lemah. Yang ketiga, an yataqawwama wa yamna qulu wahidin min huma sahibuh. Sama kuatnya, sama kuat antara bala dan doa, maka mereka terus bergelut mana yang lebih kuat sampai yaumul kiamah. Kalau yang lebih kuat doa, maka bala akan tertolak. Kalau yang lebih kuat bala, musibah, ujian, maka doa akan kalah. Maka kaum muslimin, orang Islam jangan pernah berhenti berdoa. Antara musibah dan doa saling bergelut, mana yang lebih kuat? Tiga keadaan. Kalau doa kita lebih kuat, maka bala akan hilang. Tapi kalau bala lebih kuat dan kita tetap berdoa, maka bala akan kena walaupun meringankan. Yang ketiga, saling bergulut antara doa dan bala. Allahu musta'an. Pada jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ya, setelah azan atau di pertemuan akan datang hadis dan dalil bahwa doa itu dapat meringankan bala, atau doa dapat mengangkat bala, atau doa dan bala saling bergulat yang kuat di antara salah satunya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi bala lebih kuat, maka bala akan turun walaupun doa meringankan bala. Yang ketiga, antara doa dan bala sama kuatnya, maka mereka saling bergulat sampai yaumul qiyamah. Ini berdalilkan dengan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, la yughni hadrun minal qadar, addu'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa innal bala la yanzil fa yalqahu du'a fa ya'talijan ila yaumul qiyamah. Kata Rasulullah SAW, tidak cukup berhati-hati dari takdir, akan tetapi doa itu bermanfaat terhadap apa yang turun dan apa yang belum turun dari bala. Jika bala itu turun bertemu dengan doa, maka doa dan bala saling bergulat sampai yaumul qiyamah. Dalam hadis yang lain dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an atau Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah berkata, "Addu'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil, falaikum ibadallah bidu'a." Doa itu bermanfaat terhadap apa-apa yang belum turun dan apa-apa yang sudah turun, maka haruslah bagi kalian wahai hamba-hamba Allah untuk berdoa. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "La yaradul qadar ila du'a." Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. "Wa la yazidu fil amal ila birr." Tidak ada yang bisa menambahkan amal kecuali ketakwaan, kebaikan. Fa inna rajul, makasih Pak. Fa inna rajul la yahrumu rizqa bidan bin yusibuh. Sesungguhnya seorang laki-laki diharamkan dari rizki yang dia dapatkan disebabkan dosa yang dia lakukan. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa doa itu bermanfaat. Para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan, dan jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar. Hatta waraqah, sampai kertas atau daun yang jatuh Allah dengar. Bagaimana lagi dengan doa kita yang kita panjatkan di tengah malam? Pasti Allah mendengar. Bagaimana lagi dengan doa kita yang kita minta kepada Allah dengan sepenuh hati dan meneteskan air mata? Pasti Allah mendengar. Tapi yakin, wa antum muqinuna bil ijabah. Yakinlah, doa pasti dikabulkan. Semua permintaan kita, semua keinginan kita, semua masalah kita, doa adalah obatnya. Tapi hilangkan, hindarkan penghalang-penghalang doa. Hindarkan sesuatu yang menyebabkan doa tidak terkabulkan. Salah satu yang kita ambil tadi adalah makan makanan yang haram. Makan yang haram itu kembali kepada dua: haram zatnya, haram mendapatkannya. Haram zatnya yaitu haram yang diharamkan oleh Allah, daging babi, daging anjing, khamr, narkoba, haram zatnya. Walaupun dia mendapatkan dengan cara yang halal, jual beli halal. Yang kedua, haram cara mendapatkannya walaupun zatnya halal. Beras, nasi halal, tapi dia mendapatkan dengan cara menipu, dengan cara mencuri, maka ini menjadi tidak halal. Allahu musta'an. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas bahwa terus menerus dalam doa dan merintih dalam doa itu sebab doa dikabulkan. Dan juga kita akan menyebutkan pertemuan akan datang kesalahan-kesalahan dalam berdoa dan waktu yang dikabulkan ketika berdoa. Ini pertemuan yang akan datang. Di sini ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikabulkan doanya, betul. Allahu alam Pak. Kita katakan Ustaz, penghalang doa adalah kemaksiatan, penghalang doa adalah makan yang haram. Bukankah orang non muslim jelas-jelas makan yang haram, makan riba? Bukan jelas-jelas mereka maksiat, tapi terkadang doa mereka terkabulkan ya? Para jamaah, ada yang namanya istijraj, bentuk pelalaian. Allah biarkan dia dalam terlena dalam kelalaiannya. Bahkan iyadzubillah, mungkin ada walaupun 1001 orang yang berobat dengan batu tiba-tiba sembuh. Ada tidak? Batu dimasukin ke air, tiba-tiba sembuh. 1000 orang yang berobat enggak sembuh, tapi dia sembuh. Istidraj. Allah lalaikan dia. Allah kabulkan permintaannya biar dia terus di atas kesesatan. Iyadzubillah. Ini termasuk salah satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun dalil bahwa doa, ya, ketika orang yang melakukan maksiat atau melakukan yang haram berdoa, itu hak kembali kepada Allah. Allah mengkabulkan, itu kebijaksanaan Allah. Allah tidak kabulkan, itu pun kebaikan Allah. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini pertanyaan. Ustaz, mohon beri penjelasan mengenai hadis doa dapat merubah takdir. Dalam hadis yang kita baca tadi, la yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Apakah sesuatu yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudz dapat berubah dengan adanya doa? Syukron, afwan. Sesuatu yang telah tertulis di Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah tertulis. Kita sudah tertulis apa yang akan kita lakukan. Doa itu dapat menolak takdir, artinya doa itu dapat merubah sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Tapi Allah Maha tahu apakah kita berdoa atau tidak. Maka Allah mentakdirkan sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Sekarang contoh. Saya dikasih dua pilihan umpamanya. Kalau saya berdoa, saya terhindar dari penyakit. Kalau saya tidak berdoa, saya kena penyakit. Allah sudah takdirkan bahwa saya tidak sakit. Kenapa? Karena Allah tahu pasti saya berdoa. Tapi kalau saya tidak berdoa, pasti kena sakit. Kenapa? Karena doa bisa merubah takdir. Bahkan sesuatu yang kita akan doa, kita belum doa, kita akan doa, Allah tahu kita akan mendoakan itu. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui yang telah lalu, yang akan datang dan apa yang terjadi. Apa yang akan kita kerjakan dengan doa-doa kita dan apa yang akan kita pinta dengan doa-doa kita, Allah Maha tahu. Tapi kita tidak dipaksa untuk melakukan sebuah perbuatan, tapi Allah Maha tahu. Allah ala kulli syai'in alim. Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Maka Allah tahu apakah kita akan berdoa atau tidak. Allah Maha tahu. Allah musta'an. Artinya, yang tertulis tetap tertulis, tapi doa kita itu akan merubah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukupkan sampai di sini, Pak. Ya. Silakan, Pak. Silakan Bapak yang kacamata. Di pembahasan-pembahasan belakang nanti kita akan membahas antara doa dan takdir lebih dalam. Apa kaitan doa dan takdir? Lah, kalau sudah ditakdirkan ngapain berdoa, Ustaz? Nanti kita akan bahas, ada bab khusus di sini antara doa dan takdir. Allah musta'an. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa anak yang soleh bisa melangkah. Iya. Tetapi bagaimana kalau doa orang tua yang tidak soleh, apakah tidak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, doa anak yang soleh dikabulkan, betul? Karena Rasulullah mengatakan salatun. Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalas. Jika mati bani Adam terputus amalannya kecuali tiga. Salah satunya waladun shalih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Maka doa anak soleh akan dikabulkan. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan doa orang tua yang tidak soleh kepada anak? Apakah dikabulkan? Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, salasun da'wa la turad. Tiga jenis doa yang tidak akan tertolak. Al-musafir, pertama orang musafir. Yang kedua, walid liwaladi, orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, yang keempat, da'watul matlum, doa orang yang terdolimi. tiga jenis doa ini tidak akan tertolak. Maksudnya hukum asal doanya mustajab. Sama seperti hadis yang kita baca tadi, musafir termasuk doa yang dikabulkan. Tetapi ketika makanannya haram, minumannya haram, dikenyangkan dengan yang haram, bagaimana mau dikabulkan? Doa orang tua kepada anak hukum asalnya adalah mustajab, dikabulkan. Maka tidak ada yang terbaik kecuali kita minta doa ke orang tua. Jangan jauh-jauh pergi jalan kemana, mau Pak Kiai ngapain, minta doa orang tua ziarahin, minta doa orang tua. Ridhonya orang tua itu lebih barokah, doanya orang tua itu lebih mustajab. Maka jangan sampai orang tua mengeluarkan perkataan-perkataan yang mendoakan kejelekan. Iyadzubillah. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, doa ala waladi, doa lil walad dengan doa alal walad itu beda. Doa lil walad berarti mendoakan kebaikan untuk anak, karena pakai lil walad. Kalau doa alal walad, mendoakan atas anaknya, mendoakan kejelekan. Maka kesimpulannya adalah hukum asal doa orang tua itu mustajab, sebagaimana hukum asal doa musafir itu mustajab, selama tidak ada penghalangnya. Allah musta'an. Penghalangnya bisa jadi makan yang haram, bisa jadi maksiat, bisa jadi kurang yakin, bisa jadi doanya sendiri tidak kuat atau doanya sendiri mengandung dosa. Allah musta'an, Pak. Silakan satu lagi sampai 7:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibarik fiik. Saja. Kalau salah saya, makramullah yang mulul hablu bi amrihi bahwa saja faksir doa. Faksir fi doa. Yang saya mau tanyakan, praktek doa di kalangan sujud itu bagaimana Ustaz? Betul. Apakah di sujud yang terakhir saja atau di setiap sujud? Atau tata cara doanya seperti kita berdoa biasa, mulai dengan mukaddimah, pujian, selawat, betul. Allah barik fik. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, aqrabu ma yakunu 'abdu inda rabbi wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Faktsiru fihi du'a. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Bagaimana prakteknya? Prakteknya boleh kita lakukan ketika kita salat wajib. Sujud terakhir kita doa, boleh. Apakah harus bersalawat dulu, memuji dulu? Kita katakan ketika kita sujud kita sudah memuji subhanaka rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu 3 kali selesai, kita mulai dengan doa kita. Tapi sebagian ulama mengatakan jangan membaca doa yang diambil dari lafaz Quran. Seperti doa lafaz Quran apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini lafaz Quran. Tapi kita ingin minta ini, bagaimana? Ganti lafaznya. Allahumma rabbana atina fid dunya. Jadi kalau kita mau baca doa-doa yang ada di Quran, jangan ketika sujud dan jangan ketika ruku. Ini pendapat yang lebih kuat. Tidak boleh membaca ruku dan sujud itu Al-Quran. Jadi bagaimana cara doanya? Doa apa yang mudah kita doakan? Setelah kita mengucapkan zikir-zikir ruku atau zikir-zikir sujud, kita membacakan doa langsung kepada inti yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.